50 languages. 31. 31. Di restoran 3. Saya ingin makanan pembuka. Saya ingin selada. Saya ingin sup. Saya ingin makanan penutup. Saya ingin es dengan krim. Saya ingin buah-buahan atau keju. Kami ingin sarapan. Kami ingin makan siang. Kami ingin makan malam. Apa yang Anda inginkan untuk sarapan? Roti dengan selai dan madu. Roti panggang dengan sosis dan keju. Telur rebus. Telur mata sapi. Telur dadar. Tolong ambilkan yogurt. Tolong ambilkan garam dan merica. Tolong ambilkan segelas air.